Nah, demikian seluruh sholat. Dan ini dimaklumi syarat yang disepakati oleh para ulama berdasarkan hadits innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Kata beliau, wa yajuzu taqdimuha 'ala at-takbir bizamanil yasir ila idza lam yatsakha. Dan boleh didahulukan niatnya terhadap takbir walaupun jaraknya sedikit, sepanjang niat itu belum dihapus. Iya. Walaupun niat itu belum dihapus. Sepanjang niat itu belum dihapus. Jadi sini penulis, ya, Ibnu Qudamah rahimahullah mensyaratkan bahwa kalau seorang berniat, tidak boleh niatnya dari jauh sebelumnya, harus dari waktu yang dekat. Misalnya seorang ingin puasa, iya, dia berniat maghrib nanti besok insyaallah akan puasa. Nah, ini niat karena masih jauh tidak dianggap. Ya, dia harus hadirkan niatnya nanti sebelum apa? Sebelum subuh. Demikian pula kalau dia ingin sholat. Ya, misalnya pagi dia sudah niat mau sholat duhur. Nah, ini tidak dianggap niatnya kecuali kalau sebelum takbir, sebelum sholat duhur dia niat lagi. Nah, ini pendapat dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan ada pendapat yang kedua dipegang oleh sebagian ulama bahwa boleh niat itu mendahulinya walaupun jaraknya agak jauh. Ya. Dan ini pendapat lebih kuat. Sepanjang jaraknya, sepanjang ada niatnya, belum terhapus niat walaupun agak jauh, maka asalnya dia telah berniat. Tidak ada yang mengeluarkannya dari ketentuan hadis innamal amalu binniyat. Setiap amalan tergantung dengan niatnya. Dan pendapat ini insyaallah taala yang lebih dekat, yang lebih kuat. Iya. Baik. Jadi kalau dari maghrib dia sudah niat akan puasa besok, ternyata dia tidak bisa bangun sahur, sepanjang niatnya dia sudah niatkan belum ada yang membatalkannya, maka niatnya sudah syah. Niatnya sudah syah, dia dianggap orang yang telah berniat. Iya. Baik, selesai sudah penjelasan tentang syarat-syarat sholat. Kita berpindah kepada bab berikutnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babu adabil masyi ila sholat. Bab adab tentang berjalan menuju pelaksanaan sholat. Ya. Di dalam bab ini ada 6 pokok pembahasan yang kita fokuskan. Ya, dan para ulama ketika membahas salat mereka membahas secara lengkap. Ya. Setelah menguraikan tentang salat itu syarat-syaratnya dan sebelumnya adzan dan qamat. Ya. Orang yang ingin melakukan sholat, dia tentunya berjalan ke masjid. Maka, perlu seorang muslim mengetahui etika bagi siapa yang berjalan ke masjid itu. Karena itu dikhususkan bab tersendiri di sini. Nah, ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, kesunahan untuk berjalan menuju pelaksanaan sholat. Iya. Kata beliau, rahimahullah, yustahabbul masyyu ila sholati. Disunnahkan untuk berjalan menuju kepada sholat. Iya. Karena berjalan ke sholat itu disebutkan berbagai keutamaan, iya, dan pahala. Dan sholat yang akan dia lakukan adalah kewajiban. Dan kewajiban sholat tidak bisa dia tunaikan kecuali dengan berjalan kepadanya. Karena itu kata para ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang sesuatu itu, suatu kewajiban tidak akan sempurna dengan suatu hukum, dengan suatu ketentuan, maka ketentuan itu juga menjadi wajib. Karena sholat tidak akan sempurna kecuali dengan berjalan ke masjid,